السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواتي في الدين رحمني رحمكم الله، الحمد لله. الحمد لله di kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita untuk mengambil mutiara faedah dari kitab Al-Wabilus Sayyib min Al-Kalami Thayyib karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam rangkaian fawaid ataupun faedah-faedah berkaitan tentang zikir. Ya, dan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, ya, Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan kepada kita bagaimana proses perjalanan ruh. Ya, tatkala, ya, lepas ataupun naam lepas daripada jasad seorang hamba. Nah, di mana roh tersebut, ya, akan dibawa oleh para malaikat. Barakallahu fikum. Ya, apabila roh tersebut roh yang memiliki cahaya, karena hanya roh yang memiliki cahayalah, ya, yang berhak ataupun diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibukakan pintu-pintu langit dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun ruh yang gelap, yang penuh dengan kegelapan, barakallahu fikum, maka dia tidak akan mampu untuk mengetuk pintu langit. Ya, tatkala coba dibawa oleh para malaikat ke langit, maka seketika itu ruh yang penuh dengan kegelapan tersebut, ya, dibanting ataupun dihujamkan kembali ke dasar, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, sehingga ruh yang penuh dengan kegelapan tersebut tidak akan mampu naik ke langit, ya, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan sisi pendalilan beliau terhadap perjalanan ruh setelah kematian adalah hadis Al-Bara bin Azib, ya, yang panjang, barakallahu fikum, yang sudah kita, ya, na'am, baca pula, ya, pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum. Na'am. Kemudian, ya, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Ya. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah wal maqsudu, ya, yang dimaksud, yang diinginkan, ya, dari ini semua, dari prosesi keluar ruh, tatkala perjalanan ruh dari jasad manusia, ya, menuju ke langit, ya, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya apa? Anna Allah azza wa jal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yas'adu ilaih min al-a'mali wal-aqwali wal-arwahi illa ma kana minha nuran. Barakallahu fikum. Ya. Sesungguhnya Allah azza wa jal, ya, tidaklah akan naik menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan, dari ucapan-ucapan, dan ruh-ruh, ya, hamba, illa kecuali ma kana minha nuran, kecuali, barakallahu fikum, apabila semua itu, ya, barakallahu fikum, baik ucapan, perbuatan, dan ruh hamba itu berasal dari cahaya. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi ini pegangan kita, tolak ukur kita apabila kita ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini adalah cita-cita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah seluruh anggota tubuh kita, baik hatinya, lisannya, dan anggota badannya, itu penuh dengan cahaya. Sekali lagi, cahaya yang dimaksud di sini adalah hidayah, wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wahyu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita menerimanya, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Ya, oleh karena itu ikhwan fil din rahimanakumullah, tidak akan amalan-amalan kita, ucapan-ucapan kita, arwah kita, ruh-ruh kita, barakallahu fikum, itu mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan harus dengan cahaya, dengan wahyu, dengan hidayah, ya, barakallahu fikum, dengan petunjuk. Maksudnya apa? Kita mengamalkannya, ya, kita mengamalkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita meraih itu semua, dengan itulah kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamul khalqi nuran aqrabuhum ilaihi wa akramahum alaihi. Dan makhluk, ya, yang paling agung adalah cahaya yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang lebih dekat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih mulia, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang barakallahu fikum tersinari dengan cahaya tersebut, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga, ya, ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, hari inilah kita berjuang untuk menjadikan hati kita, ya, amalan anggota badan kita, lisan kita, semuanya itu bernilai ataupun menjadi cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi cahaya di sisi Allah tabaraka wa taala, barakallahu fikum. Kemudian kita dinahai alhamdulillah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa fil musnad, dan dalam musnad Imam Ahmad, barakallahu fikum, min hadithi Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qal, inna Allah ta'ala khalaqa khalqahu fi zulmatin, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dalam kegelapan, ya, wa alqa alaihim min nurihi, dan Allah Subhanahu wa taala letakkan atas mereka cahayanya, faman asaba min dzalika nuri ihtada, maka barang siapa yang mendapatkan dari cahaya itu, ya, ataupun yang barang siapa yang mendapatkan cahaya itu, ihtada, maka dia mendapatkan petunjuk. Wa man akhtahu dhalla, dan sebaliknya barang siapa yang tidak mendapatkan cahaya tersebut, maka dia akan tersesat. Falidzalika aqul, oleh karena itu aku katakan, kata Nabi alaihi salatu wasalam, jafal qalamu ala ilmi Allah taala, maka telah kering pena atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, barakallahu fikum, ya, na'am, dari kegelapan, artinya makhluk itu pada dasarnya itu hina dina, ya, belum memiliki cahaya. Nah, barakallahu fikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala curahkan cahaya itu, ya. Dan tentu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala curahkan ini hanyalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua makhluk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, ya, barang siapa yang mendapatkan cahaya itu, maka dia adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan cahaya itu, maka dia akan tersesat, barakallahu fikum. Dan syahidnya, aqul, kata Nabi alaihi salatu wasallam, jaffal qalamu ala ilmi Allah taala, telah kering pena tersebut, pena takdir, ya, atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hari ini semua kita sudah ya tertulis di Lauhul Mahfuz takdir kita itu seperti apa? Ana, antum semua, barakallahu fikum. Nah, sudah tertulis apakah kita orang yang mendapatkan cahaya itu ataukah tidak? Nah, ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi bukan cari-cari dulu. Wah, oh inilah si fulan. Baru ditakdirkan untuk mendapatkan cahaya. Tidak, tapi sudah sebelum kita diciptakan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kita semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum kita dilahirkan, apakah kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita mendapatkan cahaya dari Allah, kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan roh kita akan mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala kematian menjemput kita, barakallahu fikum. Akan tetapi sebaliknya, ya, apabila takdir kita na'udzubillah min dzalik di atas kegelapan, kita tidak menemukan cahaya itu, barakallahu fikum, ya, maka tentunya ini adalah sebuah kesengsaraan, ini adalah sebuah kesedihan, ini adalah sebuah ketersiksaan yang akan abadi selama-lamanya, wa iyadu billah, barakallahu fikum, yaitu kita tidak akan pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini ya, seolah-olah oh saya sudah berada di dalam cahaya itu. Namun akhir kehidupan kita tidak ada yang tahu, barakallahu fikum. Masih Allah Subhanahu wa taala rahasiakan bagaimana akhir kehidupan kita tersebut. Apakah kita berada di atas hidayah Allah Jalla wa Ala, ataupun kita berada di atas kegelapan? Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan cahaya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya cukup berdoa, barakallahu fikum. Ya. Doa juga dibarengi dengan usaha. Bagaimana agar istiqamah di atas cahaya, di atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, Al-Imam Al-Qayyim melanjutkan, barakallahu fikum, wa hadzal hadits, dan hadis ini kata beliau, wa hadzal haditsul azim, dan hadis yang agung ini kata beliau, aslun min usulil iman. Ya, sebagai prinsip dari prinsip-prinsip keimanan. Wa yanfatihu bihi babun azimun min abwabis sirril qadari wa hikmatih, wallahu ta'ala al-muwaffiq. Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya, dan terbukalah pintu yang agung, ya, dari pintu-pintu rahasia takdir dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik. Ya, barakallahu fikum. Hadis ini hadis yang agung sebagai prinsip dari prinsip-prinsip keimanan. Ya, coba yakin atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan takdir baik, takdir buruk. Ini kan bagian daripada keimanan seorang hamba. Barakallahu fikum. Kita harus meyakini itu, ada yang namanya takdir baik, ada yang namanya takdir buruk. Takdir baik, barakallahu fikum, seorang hamba itu mendapatkan sinaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kebaikan. Takdir buruk tentunya orang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, takdir baik bukan berarti orang yang diciptakan menjadi orang yang kaya raya. Ya. Takdir buruk orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang fuqara wa masakin, fakir miskin, bukan itu tolak ukur intinya. Ya. Berapa banyak orang yang kaya raya, tapi justru takdirnya adalah dalam keburukan, dalam kezaliman. Ya. Demikian pula berapa banyak orang yang fuqara wa masakin, dari kalangan fakir miskin, tapi dia mendapatkan limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta benda yang menjadi tolak ukur kebaikan ataupun kejelekan seorang hamba, barakallahu fikum, tapi yang menjadi tolak ukur adalah hati hamba tersebut, yakni takwa dia kepada Allah tabaraka wa taala. Nah. Kemudian ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah melanjutkan, wa hadzan nur alladhi alqahu alaihim subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ahyahum wa hadahum. Dan cahaya ini ya, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala letakkan atas mereka, atas hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi ahyahum wa hadahum. Ya, yang mana cahaya tersebut telah menghidupkan mereka dan telah menunjuki mereka, memberikan mereka hidayah. Ini Syekh ataupun Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah sedang ingin menjelaskan ya, berkaitan tentang barakallahu fikum cahaya yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah memilih seorang hamba, meletakkan cahaya itu kepada seorang hamba, maka barakallahu fikum kehidupan akan hamba tersebut akan menjadi hidup ya, jasmani dan rohaninya ya, dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kehidupannya akan menjadi kehidupan yang mudah ya, dia berjalan dalam kehidupan ini dengan penuh dengan kemudahan. Kemudahan maksudnya bagaimana? Bukan, sekali lagi, bukan tolak ukurnya harta, bukan. Apabila dia orang yang kaya raya, maka barakallahu fikum harta yang dia miliki menjadi berkah ya, karena dia amal, dia cari dengan cara yang halal ya, dan dia keluarkan kepada jalan yang halal. Barakallahu fikum. Nah, apabila dia orang yang fakir dan miskin, cahaya itu tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berikan cahaya kepada dia, dia menjadi orang yang sabar dan ikhlas dalam takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Ya, ada juga orang yang sudah miskin ya, bermaksiat pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Seolah-olah dia tidak sabar ataupun tidak ikhlas. Naam, ia ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang yang miskin. Sehingga apa? Sehingga dia ingin mencari harta dari jalan yang haram. Ya, barakallahu fikum. Maka, tolak ukur cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan ketakwaan seorang hamba, barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa'asabatil fitratu minhu khattaha khawwaha. Lalu fitrah menjadi suci ya, karena mendapat bagian daripada cahaya. Ini mulai masuk kepada pembahasan ataupun penjelasan bahwasanya apa, barakallahu fikum, seorang hamba ya, memang dimodali oleh Allah subhanahu wa ta'ala fitrah. Ya, semuanya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu, semuanya. Berarti bukan hanya kaum muslimin wal muslimat, bukan. Semua makhluk, dari kalangan jin dan manusia, tatkala mereka dilahirkan ke muka bumi ini, mereka dimodali dengan fitrah. Fitrah apa yang dimaksud di sini? Fitrah keislaman. Fitrah yang hatinya senantiasa tunduk dan patuh serta berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah dimodali oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap makhluknya. Kepada setiap manusia, barakallahu fikum. Ya. Ini bagaimana bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan hamba menjadi manusia yang apa? Buas, yang tidak memiliki perasaan, yang tidak memiliki norma kebaikan, tidak. Naam. Ya. Binatang saja, Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan ada kasih sayang di antara mereka. Ya. Barakallahu fikum. Bagaimana seorang ibu binatang ini mengasihi anaknya, bagaimana suatu komunitas binatang melindungi komunitasnya. Barakallahu fikum. Naam. Apalagi manusia. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Dan fitrah yang ada pada manusia itu juga luar biasa. Ya. Nah, fitrah yang apabila diajak untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila diperintah oleh Allah Subhanahu, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fitrah. Ya. Namun fitrah ini bisa rusak. Fitrah ini barakallahu fikum bisa tercabik-cabik, bisa luntur, bisa hilang Pintu pertamanya adalah apa? Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajissani. Kedua orang tua nyalah yang bisa merusak fitrah ini. Apabila kedua orang tuanya dari kalangan Yahudi, maka anaknya pun akan menjadi Yahudi. Ya, barakallahu fiik. Fitrahnya pun akan dilatih, dibentuk menjadi seorang Yahudi. Dirusak menjadi seorang Yahudi. Demikian pula apabila kedua orang tuanya seorang Nasrani, maka anaknya pun itu fitrahnya mulai diolah. Ya. Modal yang Allah berikan tadi diolah, diarahkan untuk menjadi Nasrani. Demikian pula Majusi. Apabila kedua orang tuanya Majusi, maka fitrahnya itu akan diarahkan, akan dibentuk. Ya, barakallahu fikum untuk menjadi seorang Majusi, barakallahu fikum. Nah, ya seperti seorang yang ingin berdagang, dia dimodali. Maka modal ini mau dimanfaatkan untuk apa ini? Barakallahu fikum. Ya. Mau dimanfaatkan untuk perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Ya, barakallahu fikum. Yang pada dasarnya modalnya adalah modal yang halal. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fiddin rahimahumullah, sekarang Syekh ataupun Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah akan membawakan kaitannya apabila cahaya itu bertemu dengan fitrah itu bagaimana? Barakallahu fikum. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa'asabatil fitratu minhu khabbaha. Lalu fitrah menjadi suci karena mendapat bagian dari cahaya tersebut. Walakin lama lam yastaqilla bitamamihi wa kamalihi akmalahu lahum. Ya. Nah. Jadi ikhwan fi din rahimakumullah, sekali lagi fitrah yang dimaksud adalah tunduk dan patuh serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagian daripada fitrah tersebut apa? Manusia itu senang untuk melakukan kebaikan. Nah, ini bagian daripada fitrah. Senang untuk melakukan kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga agama pun, agama apapun seorang itu berada, pasti yang diinginkan kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, apabila fitrah ini, ya, barakallahu fikum, mendapat bagian dari cahaya tersebut, artinya fitrah kemudian tersinari dengan cahaya, masuk cahaya, maksudnya apa? Apabila fitrah tadi bertemu dengan hidayah, ini maksudnya, bertemu dengan petunjuk, bertemu dengan wahyu, fitrah ini mau ikut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bahasa mudahnya. Mencocoki sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, ya, maka fitrah tersebut pasti akan menerima cahaya itu. Mudah menerima cahaya itu. Mudah menerima apa? Menerima wahyu, menerima petunjuk, menerima sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Walakin lama lam yastaqilla bitamamihi wa kamalihi, akan tetapi bila cahaya tersebut tidak mampu, ya, berdiri sendiri, ya, dengan keutuhan, ya, dan kesempurnaannya, akmalahu lahum, Allah Subhanahu wa taala lah yang menyempurnakan atas mereka, barakallahu fikum. Ya, nah, ya, maksudnya bagaimana ikhwan fillah rahimakumullah? Ya, jadi fitrah ini tidak bisa berjalan sendiri. Demikian pula cahaya, dia terus akan mencari, ya, pasangannya yaitu fitrah. Barakallahu fikum. Naam. Apabila, artinya ini tidak bisa jalan sendiri. Apabila belum bertemu ini, Allah yang akan mempertemukan. Maksudnya apa? Allah yang akan mencari mana hamba-hambaku yang akan aku sirami dengan cahaya, yang aku berikan dia petunjuk. Allah yang akan sempurnakan. Barakallahu fikum. Kenapa demikian ikhwan fiddin rahimahullah? Berapa banyak hari ini orang yang hanya berjalan di atas fitrah. Ya. Orang yang berjalan hanya di atas fitrah tapi tidak mau didukung dengan cahaya. Bagaimana contohnya? Hari ini berapa banyak orang yang menganggap sebuah kebaikan menurut fitrahnya kan senang dengan kebaikan. Ya. Berapa banyak amalan-amalan kebid'ahan yang hari ini dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Apa dasarnya ini? Fitrah kebaikan. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Nah, masa maulid jelek sih? Ini kan baik. Nah, ini fitrah yang berjalan sendiri. Tanpa adanya apa? Cahaya. Tanpa adanya wahyu. Masa tahlilan yang kita berzikir kok, kita berdoa kok kepada si mayit. Ya, masa itu enggak baik? Ya, barakallahu fikum. Demikian pula yang bid'ah-bid'ah yang lainnya, barakallahu fikum. Ya. Nah, mereka menganggap ini baik karena memang fitrah. Ya. Beda hanya apabila orang menganggap judi itu baik, zina itu baik, ya ini fitrahnya sudah rusak. Ya. Nah. Ya. Fitrah itu menyadari judi, zina itu maksiat, itu dosa, itu faham. Berarti dia masih di atas fitrah. Tapi fitrah yang tidak bertemu dengan cahaya, maka akan kebablasan. Yaitu dengan apa? Dengan mengamalkan amalan kebid'ahan demi kebid'ahan, barakallahu fikum. Bahkan sampai pada tingkatan kekufuran. Ya. Masa ziarah kubur para wali, minta berkah kepada para wali, masa enggak bagus, masa jelek? Fitrahnya baik, menganggap itu sebuah kebaikan. Kenapa? Dia ingin meminta kepada Allah. Dia ingin apa? Ingin barakah membersihkan dosa-dosanya. Karena dia merasa penuh dengan kekotoran dirinya, penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, butuh pembersihan. Maka yang dirasa baik dari fitrahnya apa? Kembali kepada Allah dengan cara seperti ini. Ya. Ini fitrah yang tidak disinari oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fitrah tidak bisa berjalan sendiri, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Demikian pula cahaya pasti akan mencari mana fitrah yang ada pada diri seorang hamba yang akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa atammahu birruhi. Dan Allah Subhanahu wa taala lengkapi cahaya itu dengan roh. Ya. Alladzi alqahu ala rusulihi alaihi salatu wassalam. Ya. Yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasul. Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Ya, Allah sempurnakan cahaya itu, ya. Bukan semata-mata ya, ujuk-ujuk tiba-tiba dapat. Ya. Sebagaimana orang-orang sufi yang mereka tidak butuh rasul. Mereka tidak butuh belajar kepada rasul, enggak butuh. Cukup datang bertapa, ya, tiba-tiba dapat wangsit. Wah, seperti inilah yang harus saya lakukan. Ya, tidak seperti itu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Walaupun Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan, Allah mampu berkehendak. Ya, si fulan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mampu. Tapi asbabnya ada, sebab-sebabnya ada. Di antaranya apa? Cahaya itu dibawa oleh para rasul. Cahaya itu dibawa oleh para rasul sehingga yang kita mengenal ada yang namanya sunnah. Sehingga kita katakan cahaya itu adalah sunnah. Hidayah itu adalah sunnah. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tolak ukur kebaikan ya, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan tolak ukur kebaikan apa yang dinilai oleh fitrah, bukan. Tapi tolak ukur kebaikan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam ataupun kepada umat-umat terdahulu oleh para rasul. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wan-nuru allazi awhahu ilaihim." Dan cahaya yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka. Wa adrakathu al-fitratu bidzalika an-nuru as-sabiq allazi hasala laha yawma ilqa'in nur. Ya. Jadi cahaya yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka, barakallahu fikum, ya, fa adrakathu al-fitrah bidzalika nur as-sabiq allazi hasala laha yawma ilqa'in nur. Ya, lalu fitrah itu bertemu dengan cahaya, ya, yakni hidayah, ya, yang diwahyukan, barakallahu fikum, oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kepada para rasul sehingga pancaran cahaya itu menjadi lebih kuat. Jadi maksudnya gimana? Allah memberikan fitrah, memodali fitrah kepada setiap hamba. Berarti sudah ada kebaikan, satu kebaikan. Ya, sudah ada kebaikan yang dibawa oleh kita semua ini yang ketika dilahirkan. Tapi menyempurnakan kebaikan itu, mengarahkan kebaikan yang sudah ada itu menuju Allah Subhanahu wa taala, itu harus datang para rasul untuk memberikan cahaya penyempurna yang bisa mengarahkan kebaikan tadi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Sehingga makin kuat cahaya itu. Ya. Mungkin kalau kita gambarkan ada sebuah liontin yang terpisah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, liontin yang terpisah. Ya, yang tadinya kalau digabung menjadi satu. Ini patah ini. Barakallahu fikum. Ya. Ini dibawa oleh si fulan. Ya, mungkin ada barakallahu fikum, misalnya seorang ibu punya seorang anak. Ya, anak perempuan misalnya, yang satu dikasih kalung dengan tanda liontin seperti ini, yang satu seperti ini, tapi kalau disatukan akan apa? Utuh dia. Menjadi gabung. Barakallahu. Sehingga anak ini berpisah sudah lama. Akhirnya bertemu apa? Tatkala liontin ini disatukan menjadi satu. Oh ini adikku. Oh ini kakakku. Misalnya itu tandanya. Jadi hari ini fitrah seorang hamba yang apabila dia belum menemukan cahaya, maka dia belum sempurna fitrah itu. Belum terarahkan fitrah itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Berusaha mencari di mana cahaya itu. Bukan hanya sekedar pasrah mengandalkan fitrah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau ketahuilah, barakallahu'alaikum, hanya mengandalkan fitrah tidak akan mampu bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan tadi, berapa banyak orang yang hanya mengandalkan fitrah tapi tersesat di dalam kebid'ahan. Tersesat di dalam kebid'ahan. Bagaimana taatnya mereka, bagaimana khusyuknya mereka. Ya. Akan tetapi itu semua di atas kebid'ahan. Maka fitrahnya akan menjadi sia-sia. Fitrahnya tidak akan mampu mengajak kepada jalan yang benar. Kenapa? Karena tidak didukung oleh hidayah. Tidak didukung oleh cahaya hidayah, iman, wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian ikhwan fi din rahimahumullah, فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة. Lalu bergabunglah, bertemulah, bercampurlah cahaya wahyu dan nubuah ya kepada cahaya fitrah. Nah ini baru komplit, baru mantap, baru inilah cahaya yang akan mampu nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengandalkan cahaya fitrah, tidak akan mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, bisa jadi ya barakallahu fikum, ya dikira menuju Allah tapi rupanya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan kebidahan-kebidahan. Ya, barakallahu fikum. Nah, nur ala nur, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, inilah cahaya di atas cahaya. Apabila cahaya fitrah, kebaikan-kebaikan yang sudah Allah modalkan kepada seorang hamba bertemu dengan cahaya wahyu, cahaya ilmu, cahaya sunnah, barakallahu fikum, maka inilah cahaya di atas cahaya. Artinya gemerlapnya luar biasa. Yang seperti inilah, ruh yang seperti inilah yang akan mampu nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang seperti inilah yang akan mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang memiliki fitrah yang baik dan bertemu dengan cahaya sunnah, itulah yang akan mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala hari ini kita berada di jalan itu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, masih berada di jalan itu. Kita belum memvonis diri, saya sudah mendapatkan hidayah itu. Saya sudah mendapat cahaya itu, sehingga pasti saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum. Ya. Karena kita belum game over. Permainan kita belum berakhir. Kita masih melakukan perjalanan, permainan dalam kehidupan dunia ini. Kita masih diuji. Kita masih, barakallahu fikum, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hamba ini layak untuk aku angkat menghadapku ataukah tidak? Ya, barakallahu fikum. Tapi modal itu sudah Allah berikan. Fitrah yang baik, kita senang dengan sunnah. Ya, fitrah kita sudah cocok dengan sunnah. Berapa banyak fitrah kaum muslimin di luar sana yang belum cocok dengan sunnah. Benci terhadap sunnah. benci terhadap barakallahu fikum apa yang diajak oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Bahkan naam. Ya, mereka orang-orang yang melakukan kebidahan sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Ya. Barang siapa yang membuat sebuah perkara baru yang diada-adakan di dalam Islam dan ia menyangka sebagai suatu kebaikan. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah menyangka bahwa saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum berkhianat dalam apa menyampaikan risalah. Ini orang-orang yang apa melakukan kebid'ahan. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan barakallahu fikum. Mereka menyangka itu kebaikan, justru secara tidak langsung mereka sedang mengatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhianat terhadap risalah yang dibawa. Seolah-olah risalah yang dibawa tidak diberikan secara semuanya. Tidak amanah dia. Na'udzubillah min dzalik. Buktinya ada maulid yang tidak diajarkan, ada tahlilan yang tidak diajarkan. Barakallahu fikum. Ada amalan-amalan bid'ah, ada zikir jamaah yang tidak diajarkan. Muhammad telah berkhianat. Subhanallah. Ini Imam Malik rahimahullah ta'ala yang menyebutkan kalimat ini barakallahu fikum. Mereka menyangka itu di atas kebaikan. Menyangka di atas kebaikan. Ini orang-orang yang hanya mengandalkan fitrah, tidak mengandalkan sunnah. Fitrahnya tidak mau bersatu, bergabung, berkumpul dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian ikhwan fi din rahimakumullah, sekarang Imam Al-Qayyim akan menyebutkan bila cahaya bertemu dengan fitrah, apa yang dilahirkan, apa yang akan dikewujudkan, apa yang keluar dari para seorang hamba. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kita poinkan ya biar mudah untuk dicerna. Yang pertama, fa asyraqat minhu al-qulub. Ya, apabila cahaya bertemu dengan fitrah. Cahaya di sini diingat ya. Wahyu, hidayah, atau bahasa mudahnya sunnah. Sudah. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Apabila sunnah bertemu dengan siapa? Fa'asyarakat minhul qulub. Ya. Maka, ya, tersinarilah. Ya. Hati-hati hamba. Hati ini akan tersinar. Sinar maksudnya apa? Ya, berilmu, memahami, sehingga beramal. Ya, dengan sunnah yang tadi bersatu dengan fitrahnya. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, wastalarat bihi al-wujuh. Dan wajah-wajah para hamba itu akan tersinari, bersinar. Ya, tidak gelap. Ya, ini fisik. Ini fisik seorang hamba. Ya, nah, jadi ya, bukan berarti oh, orang yang kulit putih berarti dia tersinari. Ya, wajahnya bukan. Orang yang hitam legam sekalipun apabila dia mengamalkan sunnah dalam kehidupannya, maka akan terlihat cahaya itu. Terlihat karismanya. Terlihat wujud cahaya yang ada pada wajahnya. Ya, bukan berarti warna kulit, bukan. Tapi memang kelihatan. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Ya. Kemudian. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, apabila cahaya sunnah bertemu dengan fitrah barakallahu fikum, wahiyat bihil arwah, ruh-ruh hamba tersebut akan menjadi hidup. Ya, ruh-ruh itu akan menjadi hidup. Ya, hidup maksudnya apa? Barakallahu fikum. Naam, enggak mati ruhnya. Ruh itu yang akan menggerakkan jasad. Ya, melakukan amalan kebaikan. Baik ketika roh itu berada dalam tubuh manusia ataupun tatkala dia mulai lepas yang dia akan menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Kemudian berikutnya, wa az'alat bihil jawarih litta'at. Dan apabila cahaya bertemu dengan fitrah, sunnah bertemu dengan fitrah, ya, anggota tubuh pun tunduk, ya, untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Al-jawarih, anggota tubuh itu akan tunduk, akan siap untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Mudah bagi dia, gampang bagi dia untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Kata Imam Al-Qayyim, bagaimana gambarannya? tau'an wa ikhtiyaran. Jadi dalam melakukan ketaatan dia dengan sepenuh hati. Ya, tau'an dengan sepenuh hati, wa ikhtiyaran dari kemauan sendiri. Tidak dipaksa, bukan dari paksaan, bukan. Nah, ini tanda-tanda orang yang memiliki cahaya. Barakallahu fikum. Ya, jadi berbeda seorang yang apabila barakallahu fikum, naam, tatkala dia ingin mengerjakan salat itu karena takut azab Allah, dengan dia mengerjakan salat karena memang barakallahu fikum, dia senang dan ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beda ya. Kalau yang takut dengan azab Allah seperti apa? Seperti itu. Tapi bukannya enggak bagus, bagus. Tapi ada sisi terpaksanya. Ya. Bukan tidak bagus, bagus takut dengan azab Allah. Ya. Namun apabila dibandingkan orang yang sholat, berangkat ke masjid, seharus sholat tapi karena takut azab Allah, dengan orang yang berangkat sholat dengan senang hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memang itu yang dicari. Ya. Berbeda ini kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya bagus, tapi yang lebih utama tau'an wa ikhtiyar. Dengan apa? Dengan barakallahu fikum sepenuh hati dan dengan memang keinginannya sendiri. Tidak dengan terpaksa. Nah, itulah tanda seorang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Fasdadat bihil qulubu hayatan ila hayatiha. Ya, dan yang terakhir kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, lalu bertambahlah hati para hamba itu hidup di atas kehidupan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi inilah, apabila cahaya bertemu dengan fitrah, hatinya akan tersinari, wajahnya akan tersinari, rohnya menjadi hidup, anggota tubuhnya akan tunduk untuk melakukan ketaatan dengan sukarela, bukan dengan terpaksa, ya, dan bertambah hidup hati di atas ketaatan barakallahu fikum. Inilah, ya, barakallahu fikum yang harus kita dapatkan. Ya. Seorang yang sudah mengenal sunnah bukan berarti sudah mendapatkan cahaya yang seperti ini. Ya, berapa banyak dari kita, karena berapa banyak di antara kita barakallahu fikum, na'am, ya, ketika ingin melakukan suatu amalan yang wajib, kita mengamalkannya karena apa? Karena takut adab Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak bagus, bagus. Berarti kita mati, berarti kita beriman kepada Allah, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, bagus. Tapi lebih bagus lagi apabila kita melakukan ibadah itu apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan memberikan pengaruh. Biasanya orang yang salat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang salat karena ikhlas, itu akan pengaruh di kekhusyuan. Orang yang takut, ah, saya takut berdosa kalau enggak sholat, akhirnya sholat. Yang penting enggak sholat. Tapi pikirannya kemana-mana. Berbeda dengan orang yang betul-betul ingin sholat, karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, barakallahu fikum, maka dia akan menikmati sholatnya dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Maksudnya apa? Bilal, tegakkan sholat, kumandangkan azan agar kami bisa beristirahat dengan ibadah sholat. Ya. Dengan ibadah sholat. Agar tenang jiwa kami dengan hiruk pikuk kehidupan dunia. Tatkala kami berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Itulah istirahatnya Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya barakallahu fikum. Maka ikhwani fi din rahimana rahimakumullah, inilah yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Semoga menjadi motivasi bagi diri kita pribadi, ya, agar kita beramal, ya, semoga kita bisa mencapai derajat ikhlas, derajat sukarela, derajat tau'an wa ikhtiyara dalam barakallahu fikum beramal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga cahaya itu betul-betul tersinari dalam kehidupan kita, baik ruh kita yang sedang berada dalam jasad ini, maupun nanti tatkala ruh kita keluar dari jasad kita, semoga ruh kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala persaksikan kepada ruh kita, yaitu jannahnya, sebagai tempat kembali kita nanti untuk hidup kekal abadi selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala.